Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Taib, masih kita melanjutkan membaca hadis-hadis pada bab al-qadr. Kita masuk di hadis yang ke-10. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan sanadnya dari hadis Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Ubadah ibn As-Samit libnihi, sahabat yang mulia Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Kata Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu kepada putranya, ya bunai, wahai ananda, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan manisnya hakikat dari keimanan hingga engkau mengetahui, yakni meyakini bahasanya apa saja yang telah ditetapkan akan menimpamu, mengenaimu, maka sekali-kali tidak akan luput darimu. Dan apapun perkara yang telah ditetapkan luput darimu, lam yakun liyusibak, maka sekali-kali perkara tersebut tidak akan mengenaimu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, ini kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, maka al-qalam, yani pena yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tersebut, dia berkata, wahai Rabbku, wa madha aktub, apa yang akan aku tulis? Qala, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta takumassah, tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga tegaknya as-sa'ah, yakni hari kiamat. Ya bunai, kata Ubadah ibn As-Samit, wahai ananda, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadha, siapa saja yang meninggal di atas selain keyakinan ini, ini keyakinan tentang takdir sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada hadis Ubadah di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minni." Maka dia bukan termasuk golonganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sini bara'ah berlepas diri dari orang yang meninggal di atas ya keyakinan selain dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan tersebut. Baik. Pada hadis yang ke-10 ini ya berkaitan dengan bab kita keimanan kepada qadar menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam untuk menulisnya, di mana al-kitabah atau penulisan takdir merupakan perkara kedua dari perkara yang wajib untuk kita imani berkaitan dengan maratib al-iman bil qadar, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Allahul Mahfuz, dan segala sesuatu yang tertulis di dalam Allahul Mahfuz semuanya telah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan hadis ini pada riwayat yang lain datang dengan lafaz awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub ila akhiril hadis. Jadi pada sebagian riwayat datang dengan lafaz awwala ma khalaqallahu al-qalama. Al-qalam maksud demikian juga awal di situ. Sehingga dari sini terjadi khilaf di kalangan ahlus sunnah wal jamaah mana yang lebih dahulu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala antara al-arsy dan al-qalam. Antara arsy Allah Subhanahu wa taala dan al-qalam. Qalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Jumhur ahlus sunnah berpendapat bahwa al-arsy ini yang lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antara mereka yang berpendapat ini ya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian juga ya murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim sebagaimana yang beliau tegaskan dalam An-Nuniyah, demikian pula yang dipilih oleh Syarihut Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Izz. Di mana datang pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiki قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir al-khalaik, ya, makhluk-makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. 50 ribu tahun sebelum ya penciptaan langit dan bumi. Ya, takdir-takdir segala sesuatu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis tersebut Rasulullah menyatakan wa arsyuhu 'alal ma. Dan saat penulisan takdir-takdir tersebut, ya, arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas al-ma. Al-ma yani al-bahr, samudra. Ya, samudra yang ada di atas sana. Kemudian dari hadis ini, ya, mereka yang berpendapat bahwa arsy itu lebih dahulu dibandingkan al-qalam, ya, dijamakkan dengan hadis yang kita pelajari pada bab ini, ya, dengan adanya lafaz awwala ma khalaqallahu al-qalama uktub. Ya, yani faqala uktub. Jadi awal kali. Ya, awala di sini maknanya hina. Jadi ketika awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, ya. Faqal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yani kepada al-qalam uktub. Jadi menunjukkan dari sini bahwa awal kali setelah al-qalam diciptakan, seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menulis takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Sehingga dijamakkan dengan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As di sana menunjukkan bahwa saat penulisan takdir-takdir al-khalaik di sana, arsy demikian pula samudra yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sudah tercipta. Ini terkait dengan yakni adanya khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, yakni makhluk yang pertama apakah arsy Allah Subhanahu wa taala ataukah al-qalam, yakni pena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Kemudian kita masuk hadis yang ke-11. Pada hadis yang ke-11, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Beliau menghabarkan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, bahasanya beliau telah bersabda, ihtajja Adamu wa Musa. Bahasanya Nabiullah Adam dan Nabiullah Musa alaihimassalam, keduanya beradu argumen. Ihtajja, yani beradu argumen. Di antara para ulama menjelaskan bahwa terkait dengan peristiwa ini, yani ya, pada kehidupan barzakh. Ya. Sebagaimana diketahui para nabi mereka hidup, ya, di alam barzakh mereka, ya, yang tentunya kehidupannya lebih mulia dibandingkan kehidupan para syuhada. Faqala Musa, maka Nabiullah Musa alaihi salam berkata, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah menelantarkan kami dan engkau telah mengeluarkan kami dari al-jannah. Terkait dengan jannah yang dimaksud, yakni jannah yang Allah Subhanahu wa taala ya telah ciptakan untuk menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan ya Nabiullah Adam beserta istrinya ya di jannah sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke bumi ini. Faqala Adam, maka Adam alaihi salam berkata, anta Musa, engkau adalah Musa ya Nabi Musa, istafakallahu bikalamih, ya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dengan kalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Nabi Musa alaihi salam ya biduni wasithah, tanpa perantara. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa khattalaka at-taurata biyadih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan Taurat untukmu biyadih, dengan tangannya. Ini tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Adam, talumuni ala amrin qaddarahu Allah qaddarahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Kata Nabiullah Adam, engkau mencela aku dalam suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untukku. Allah tetapkan untukku sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku bi 40 sana, yakni 40 tahun sebelumnya. Fahajja Adam Musa, maka Nabiullah Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa, yakni ya Nabiullah Adam menang dalam ya adu argumen tersebut. Tayib, terkait dengan 40 sana ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, sisi taufik menjamakkan hadis ini dengan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang sudah disinggung pada hadis sebelumnya, bahasanya ya, penulisan takdir yang berkaitan dengan Nabiullah Adam ya sebagaimana pada hadis ini bi 40 sana ya sebelum 40 tahun sebelum ya penciptaan Nabi Adam, ini adalah penulisan yang berbeda dengan penulisan takdir-takdir segala sesuatu ya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tayib. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam terkait dengan takdir, yakni penulisan takdir segala sesuatu ya hingga hari kiamat ya, itu yang terkait dengan apa yang disilakan dengan kitab induk yakni Allahul Mahfuz. Kemudian di sana ada penulisan yang lain, yakni di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan ya 40 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabinya Nabi Adam, terkait dengan ketetapan ya untuk Adam alaihi salam keluar dari al-jannah. Kemudian pada kelanjutannya sini, qala Ahmad ibn Saleh an Amr an Taus sami'a Abu Hurairah, ini terkait dengan penjelasan ya, sanad ini. Taib, ini yang bisa kami bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.